Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, arsalahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang budiman, pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama menyejukkan hati kita bersama di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala yang ungkapannya, yang ucapannya tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba fi. Kita telah sampai kepada surat Ali Imran ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Para pendengar yang dicintai Allah, ayat ini menjadi sejuk apabila kita merenungi kembali. Apakah muka kita ketika bertemu dengan Allah nanti putih berseri atau hitam legam? Di mana kita sekarang? Apakah kita telah siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasih sejati kita? Apakah kita merindukannya ataukah kita lebih merindukan dunia yang fana ini? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 106 yang memiliki keterkaitan dengan ayat 105. Umat Islam bersatulah, itulah pesan ayat 105. Ingatlah, yang meminta kita bersatu bukanlah teman sejawat, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Bersatulah karena persatuan itu banyak membantu kamu sekalian. Jangan bercerai-berai. Ada ulama Sumatera Utara mengatakan, satu musuh itu besar bahayanya, sejuta kawan itu sedikit rasanya. Kita memiliki banyak kawan, kita masih merasa sedikit karena naluri kita ingin bersatu. Tetapi satu musuh rasanya sudah menghambat hidup kita. Terlihat dia di depan, kita pun harus miring memutar balik arah menjadi 180 derajat. Seharusnya 5 menit menjadi perjalanan membutuhkan waktu 2 jam. Itulah bukti bahwa Allah menginginkan persatuan bagi umat Islam. Karena persatuan itu dipuji dan perpecahan itu dikecam. Dan itu semua tidak saja berlangsung di dunia yang fana ini. Di akhirat pun disebutkan Allah. Yauma tabyaddu wujuh. Orang yang banyak kawan, mukanya akan berseri. Dan orang yang banyak musuh, mukanya akan suram. Orang yang banyak kawan, menyebar senyum di sana-sini. Orang yang banyak musuh, menyebar musuh di sana-sini. Tentu saja, Allah berfirman dan firman-Nya adalah benar. Di studio telah hadir narasumber kita, Ustadz Haji Safiar MA dan Ustadz Hanafi LC. Dan kita minta kontribusinya. Baik, Ustadz Zainal Arifin. Ini kalau kita dalamin secara luas, tadi ada paparan Ustadz Zainal, ya, bahwasannya orang yang mukanya hitam legam itu berarti sedikit kawannya, kan begitu? Iya. Jadi kalau orang yang banyak kawannya putihnya begitu. Berseri, ya, walaupun berseri, kulitnya hitam. Walaupun kulitnya hitam. Iya. Bukan yang seperti yang disasarkan orang, ya kan, hanya tebar senyuman saja, kan ini bahaya, iya, kan? Banyak tebar senyuman. Tapi tak apa-apa. Senyum saja ini sudah bagus. Sedekah. Sedekah. Mau, ya. Timbang didatangin orang. Ini senyum rupa, ya. Susah. Kan, baru begini. Jadi apa? Jadi kepling, udah tak mau senyum dia. Mau senyum. Apalagi jadi wali kota. Asyik. Udah mukanya udah susah kali. Padahal sebenarnya senyum saja pun udah sedekah. Udah sedekah. Senyum. Apalagi minta duitnya. Nah, senyumnya tak mau dikasihnya. Nauzubillah. Para pendengar RRI rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ada menyinggung bagi kita. Fa'ammal ladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Yang jelas, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama samawi Islamnya ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki tujuan rahmatan lil alamin. Rahmat Islam itu sudah kita rasakan. Cobalah kalaulah kita renungin sebagai renungan ke belakang, umat-umat sebelum Islam diberikan, mereka melakukan bala, melakukan homosek, langsung dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Batu-batu, hujan batu kepada kaum Lut. Iya, kaum Lut. Kita harus sadar. PSK enggak diguncam. Tempat-tempat pelacuran masih, karena apa? Islam itu rahmat. Orang yang berbuat salah masih dikasihanin lagi. Tinggal tunggu kapan mainnya ini dia bertobat. Tapi yang jelas bagi kita yang sudah mengetahui agama Islam yang lurus ini dengan fasilitas sarana ajaran yang harus dilakukannya adalah menunjukkan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai muka kita itu hitam legam, akan tetapi yang diinginkan adalah wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Insyaallah kita termasuk, Ustaz, ya. Semua kita. Ya. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Masyaallah, hanya orang-orang yang benar-benar dengan fasilitas keimanan, keislaman yang ada dilakukan dan mengaplikasikan dalam hidupnya, insyaallah kembali kepada Allah dapat melihat Allah nantinya. Itu harapan kita semua. Iya, benar sekali, Ustaz Sofyan. Sesuatu tambahan, Ustaz. Iya. Kalau kita lihat lagi kajian lanjutan di sini, akafartum ba'da imanikum fazukul azaba bima kuntum takfurun. Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Di sini Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menjabarkan kekufuran itu menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu orang yang dulunya mereka beriman kemudian kafir, mati dalam keadaan kufur. Ini murtad. Ini na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan keluarga kita sampai 7 turunan sampai akhir kiamat tidak menjadi orang-orang yang murtad. Apapun maksiat yang dilakukan, Allah masih mengampuninya. Tapi kalau sudah murtad, habislah sudah. Sebaik apapun amal ibadah, tidak ada nilainya. Yang kedua, kaum kafir. Kaum kafir ini juga dulu adalah beriman. Karena apa? Karena Allah telah mengikat perjanjian kepada seluruh anak Adam ketika mau lahir. Alastu bi rabbikum qalu bala. Apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Lahirlah anak itu. Begitu lahir, karena mengikuti orang tuanya, wa yuhawwidanihi wa yunashironihi, jadilah dia menganut agama Majusi, Nasrani ataupun Yahudi. Nah, itu membuktikan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan Islam. Fitrah di sini adalah Islam. Kemudian orang tualah yang merubah sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 172 tadi. Yang ketiga, kafirnya ahli kitab. Ahli kitab ini sudah mengetahui bahwa sebenarnya Allah itu adalah Tuhan yang esa. Kemudian mereka kufur dan tidak mau mengakui nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya juga termasuk akafartum ba'da imanikum. Kalau dia berpikir keimanan dia yang sejati, maka dia akan sampai kepada ketauhidan yang murni. Yang keempat, pemecah belah agama. Walaupun dia Islam, tetapi dia tidak ada simpati pun sedikit dengan Islam. Islam diobrak-abrik, dia sangat gembira. Tetapi begitu agama lain dicaci, dia pertama kali membela. Ini na'udzubillah min zalik, inilah disebut dengan pemecah belah agama. Tidak ada rasa cinta sedikit pun dengan agama yang dianutnya. Ini juga disebutkan Allah, akafartum ba'da imanikum. Apakah kamu tega mau kufur setelah Allah beri benih-benih keimanan? Kalau itu kamu lakukan, fazukul azab bima kuntum takfurun. Aku tidak bisa menolongmu lagi, inilah azab. Dibakar pakai korek api saja rasanya sakit. Apalagi kalau dibakar tungku api yang luar tungkunya biasa. Itu mungkin 100 tingkat Hilton di Mekah sana. Nah, bagaimana? Sudah melepuh, kembali lagi normal kulit itu. Dan satu hari gambarnya 50.000 tahun. Satu hari, kalau dua hari, ya, bagaimana pula seminggu? Apakah kita mau membela agama orang dan mencaci maki agama kita? Nauzubillah. Ya, pendengar yang berbahagia, pada ayat 106 ini kita melihat gambaran yang sangat baik ya. Saya terus mengatakan bahwa kalau mau cara berpikir kita lurus, ikutlah metodologi berpikir Allah. Ketika pada 104 Allah menyuruh kita bersatu, memerankan peran strategis dalam membangun membina bangsa, 105 dilarangnya kita untuk berpecah belah yang membuat kita lemah. Kemudian pas 106 dia berikan dua model manusia di yaumil kiamah. Ada wajahnya yang berseri bersih, ada wajahnya yang hitam pekat. Yang berseri bersih ini adalah bentuk wajah orang-orang yang senantiasa berbuat baik di dunia. Orang-orang yang hitam legam wajahnya adalah bentuk orang-orang yang kufur setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga adalah merupakan sebuah tanda bahwa hari kiamat itu ada. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyia-nyiakan perbuatan baik orang-orang mukmin. Iya. Dan tidak akan pernah sebaliknya membiarkan kekafiran, kejahatan tanpa ada balasan yang setimpal untuk mereka. Iya, benar. Itu menunjukkan bahwasanya kiamat itu ada. Iya. Dan Allah itu Maha Kuasa. Iya. Maafnya saja kalau Allah mencopot kiamat ini dari kepercayaan umat Islam, maka runtuhlah seluruh bangunan rukun iman, rukun Islam. Walaupun tidak lagi peduli dengan agama dan tidak peduli dengan menahan diri dan menahan nafsu. Kenapa? Yeah. Hidup cuma sekali, silakan Anda berbuat apa saja, silakan berbuat sekehendak hati, toh juga mati jadi tanah. Iya. Yeah. Nah, untung ada beriman kepada hari akhirat. Okay. Maka janji yaum matabyadu ini kan membuat kita ya orang-orang muslim senang kita. Senang. Ya Allah, mudah-mudahan mungkin di dunia dizalimi, tetapi kelak di akhirat aku hidup bersama aku hidup, Tuhan. Iya, yeah. Tabyaddu wujuh, wajah mereka berseri-seri. Iya. Yeah. Wujuhi yauma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang mukmin berseri-seri ila rabbiha nazirah, karena mereka bertemu dengan Tuhannya yang Maha Kasih dan kekasihnya yang sejati. Iya. Benar sekali Ustaz Hanafi. Jadi memang ayat kita ini adalah penggalan, nanti ayat 107 melanjutkan bagaimana gambaran dari orang yang berkulit putih tadi. Ini bukanlah kulit putih dan kulit hitam, orang Afrika kulit hitam dan orang Eropa kulit putih. Betul. Bahwa orang putih ini lebih mulia daripada kulit hitam. Betul. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arodi pembuka, kulit putih itu kalau di dunia itu lebih awet, lebih hebat daripada kulit hitam. Kalau untuk ukuran dunia, kenapa? Orang yang kulit hitam itu daya tubuhnya kuat. Karena apa? Di Afrika tuh banyak penyakit. Jadi kalau dia bisa bertahan hidup, berarti dia sudah melalui berbagai macam fase penyakit dan dia adalah orang yang kuat bertahan. Sedangkan di Eropa tuh sudah steril, banyak musim dingin sehingga kulitnya menjadi putih. Pindah dia ke Eropa, pindah dia ke Afrika, mulailah dia terserang penyakit karena dia memang tidak memiliki imun yang ada di dalam tubuh dia. Nah, jadi tidak ada perbedaan kulit untuk dunia. Iya. Semua adalah equal, semua adalah sama, semua bangsa adalah mulia. Bukan kemuliaan berdasarkan kepada kulit. Yang menjadi permasalahan adalah berseri dan muramnya muka. Betul. Ada orang kulit hitam, mukanya berseri. Betul. Ada orang kulit putih, mukanya muram. Iya. Nah, jadi kembali kepada aura yang ditimbulkan dalam tubuh manusia tadi. Ya, mungkin saya sabar nambahkan. Ada satu sisi yang pengin kita tambahin Ustaz, bahwasannya orang-orang yang benar-benar hitam legam itu bukanlah berarti orang yang ada di kampungan tertinggal dan sebagainya, kemudian tidak mengamalkan ajaran Allah. Tidaklah demikian. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tawaran. Kalau orang yang berbuat jahat nanti tak bisa melihat Allah di akhirat. Betul, iya. Kan begitu. Tapi kalau yang pada ayat 107 nanti yang paparan yang selanjutnya, orang yang benar-benar walaupun kulitnya hitam akan tetapi dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rahmat yang kekal itu kan kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dunia tapi kekalan. Kalau dunia itu ciptaan kalau surga ciptaan Allah, tapi kalau kita mendapatkan rahmat itu yang kekal, maka marilah kita meraih yang kekal ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya itu melakukan amalan yang baik supaya apa? Kita berseri-seri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali. Masalah seri dan muramnya muka ini, saya pikir Ustaz Hanafi, itu tidak saja terlihat di hari kiamat. Betul. Orang yang mau mati pun kalau dia rela atas kematian itu, mukanya walaupun hitam kulitnya, terlihatan senyum, senang dia menyambut kematian itu. Rela dia nyawa. Karena apa? Karena dia ingin bertemu dengan kekasihnya. Allah. Nah, ada kata seseorang, Pak Joharudin, mantan dirut PTP itu, berkata dia ketemu dengan seorang mu'alaf, pendeta, dan akhirnya menjadi Islam dan baik Islamnya. Ketika mati, lama aku berduduk di samping makamnya. Mukanya putih, berseri, indah. Saya melihat dia itu seakan-akan saya melihat penduduk ahli surga, katanya. Masya Allah. Padahal seorang mu'alaf dan baik keislamannya. Mengapa kita tidak bercita-cita sebagaimana seorang mu'alaf dan sejati keislamannya ini? Ini baru terlihat bagi penduduk bumi. Apalagi ketika kita nanti bertemu dengan penduduk surga lainnya. Ini merupakan suatu sugesti dan semangat bagi kita agar bagaimana kita mencintai akhirat, dan itu terlihat dari pintunya pertama, yaitu kematian. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilha. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu. Ketika kita yakin bahwa kematian adalah sarana untuk menuju kepada kehidupan yang panjang, maka kita jadikanlah sarana kematian itu adalah kematian yang baik dan elegan, yang dalam bahasa agamanya disebut dengan husnul khotimah. Saya Zainal Arifin mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya dan mohon maaf atas kesalahannya, atas kesalahan kami. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar didampingi oleh Ustaz Safiar dan Ustaz Hanafi mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.